kuwi padha koyo lautan iki, birune lautan iki padha koyo adine sen. Muga-muga omongane sampean dadi kenyataan ya, Mas. Aja pernah ninggalin aku ya, Mas. Sungguh tak tinggal nih. Bakal tak uber. D Swito nang ngenteni. D nyapo sampe nyapo sampe nyapo D enopo sampe ngomong apa sih mas? Aku tak rong popo sampai nyapo ngomong iki apa mas? Sama salah paham iki wes cukup aku reso kayak gini iki wes cukup.